Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man itaba'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum min adh-dhalalati wa min an-nar. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di tempat ini dan di saat ini dan juga dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, taufik serta inayah-Nya, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis dari majlis-majlis dzikir, majalisul ilm, dari majlis-majlis untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan belajar agama Islam. Sebagaimana yang mungkin telah kita ketahui bersama bahwasannya majelis ilmu belajar agama Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, yang masih muda ataupun yang sudah tua. Mereka berkewajiban untuk belajar agama Islam agar kemudian Islam yang ada pada dirinya itu tegak, lurus, kokoh dan kuat. Agar kemudian Islam yang ada pada dirinya itu betul-betul Islam yang sesuai dengan bimbingan syariat Islam, sehingga Islam yang ada pada dirinya itu bukan Islam yang dibangun dengan fanatik, bukan hanya sekedar Islam yang dibangun dengan ikutan-ikutan saja, namun betul-betul Islam yang ada pada dirinya itu betul-betul Islam yang didasari dengan pengetahuan, Islam yang ada pada dirinya itu betul-betul dibangun di atas fondasi ilmu, Oleh sebab itulah di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas hamba-hambanya untuk belajar agama Islam. Baik yang masih berusia muda ataukah yang sudah berusia tua. Selama hayat masih dikandung badan, maka selama itu pula kita diperintahkan untuk belajar agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam sabdanya, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Bahwasanya belajar agama, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap yang beragama Islam. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap yang beragama Islam. Oleh sebab itulah siapapun dia, dari kalangan manapun dia, dari suku manapun dia, yang masih muda ataupun yang sudah tua, tatkala dia menisbatkan dirinya terhadap agama Islam, maka dia memiliki tanggung jawab, kewajiban untuk belajar agama Islam. Untuk belajar agama Islam. Ya, semua itu disebabkan karena apa yang telah kita sebutkan tadi, agar kemudian Islam yang ada pada dirinya itu memang dibangun di atas pengetahuan. Bukan hanya sekedar prasangka-prasangka, bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau fanatik, tapi betul-betul Islam itu dibangun di atas pengetahuan terhadap syariat Islam itu sendiri. Oleh sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib, memberikan dorongan untuk seluruh umatnya dari kalangan manapun dia, dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan, pahala yang besar bagi orang-orang yang mereka belajar agama Islam dan mengajarkan agama Islam. Yang masyhur di antara keutamaan belajar agama Islam dan ini sering kita sebutkan hadis ini, atau bahkan mungkin kita sudah menghafalnya karena saking pendeknya hadis tersebut, namun memiliki pelajaran yang besar untuk kita semuanya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam urusan agama. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan suatu kebaikan, maka Allah akan jadikan dirinya itu faham terhadap agama Islam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menyebutkan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka akan diberikan kedudukan yang tinggi di tengah manusia. Atau Rasulullah juga tidak menyebutkan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka Allah akan berikan harta yang banyak untuk dirinya. Tidak semua itu tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan balasan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan, maka akan dimakmurkan dunianya, bukan. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan hamba-hambanya itu dalam kebaikan itu dengan dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak menjadikan tolak ukur kebaikan seseorang itu dengan jabatan, kedudukan. Namun yang menjadi tolak ukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan adalah ketika seseorang faham terhadap agama Islam. Meskipun dia tidak dipandang oleh manusia memiliki kedudukan ataupun jabatan, meskipun dari sisi dunianya mungkin dia tergolong orang yang miskin, tidak mampu, gak punya kedudukan, gak punya harta, namun apabila dia sebagai hamba yang bersemangat di dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya. Karena memang Islam, ilmu, itu sesuatu yang besar, yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak pernah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta sesuatu tambahan. Rasulullah tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, meminta untuk ditambahkan sesuatu, terkecuali Rasulullah hanya meminta untuk ditambahkan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta tambahan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta tambahan kedudukan. Meminta tambahan dunia. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa untuk meminta ditambahkan sesuatu tidak lain dan tidak bukan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah menambahkan ilmu. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa, Rabbi zidni ilma, ya Allah, ya Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Rasulullah tidak meminta kepada Allah, ya Allah, tambahkan aku harta, ya Allah, tambahkan aku ini, dunia ini. La, tidak pernah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk ditambahkan ilmu. Mengingat mulia, mengingat besarnya dari keutamaan ilmu itu sendiri. Maka ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berhenti dari sini, maka sungguh-sungguh kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh-sungguh kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita, menjadikan hati kita itu lapang, menjadikan hati kita itu menerima menjadikan hati kita itu condong, memiliki kemauan untuk belajar agama Islam. Meskipun kita susah ekonomi, meskipun kita orang yang susah dalam mencari penghasilan, namun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan hati kita itu senang belajar agama Islam. Namun kita walhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan diri kita itu, hati-hati kita itu lapang untuk menerima agama Islam. Hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita itu semangat di dalam belajar agama Islam, maka ini sungguh sesuatu yang besar yang tidak bisa kemudian dibandingkan dengan dunia. Adapun dunia sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak akan meleset dari garis takdir Allah. Maka kita hanya sekedar ikhtiar mencari. Namun kalau din agama, ilmu syariat Islam merupakan sesuatu yang besar, maka sebagaimana manusia mereka semangat berambisi di dalam mengumpulkan harta, walhamdulillah kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang berambisi untuk mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Karena semakin kita mendalami agama Islam, maka kita berharap semakin kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Menunjukkan keutamaan belajar agama Islam. Kalau kita menoleh, ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau menghitung seberapa banyak orang-orang yang mereka memiliki ihtimam, perhatian terhadap agama Islam, kalau kita mau menoleh kemudian menghitung seberapa banyak orang yang mereka memiliki perhatian terhadap ilmu syariat Islam, padahal kalau kita mau menoleh pula jumlah kaum muslimin sangat banyak, jumlah umat Islam sangat banyak, namun seberapa banyakkah di antara mereka yang memiliki perhatian terhadap agama Islam? Mayoritas mereka sibuk dengan dunianya. Mayoritas kebanyakan mereka sibuk dengan ambisinya untuk mengumpulkan, menimbun, mengumpulkan dunia. Sebagian besar mereka pula berambisi di dalam mengejar kedudukan-kedudukan di mata masyarakat, meskipun harus menabrak batasan-batasan syariat Islam. Namun seberapa banyakkan orang yang mereka memiliki keseriusan, memiliki perhatian terhadap ilmu syariat Islam? Sangat sedikit. Oleh sebab itulah hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati kita itu ridha, menjadikan hati kita itu lapang, menjadikan hati kita itu memiliki perhatian terhadap ilmu syariat Islam, maka ini merupakan sesuatu yang mahal harganya. Karena sedikitnya. Kalau kita mau ambil contoh sebagai permisalan barang dagangan, kenapa barang dagangan ini menjadi mahal? Karena barangnya langka, sedikit, susah untuk didapatkan. Perlu pengorbanan yang besar untuk mendapatkan barang ini, sehingga wajar kalau harganya itu mahal. Maka demikian pula hidayah, petunjuk, sehingga hati kita ini memiliki perhatian terhadap ilmu syariat Islam. Itu hanya segelintir manusia yang mendapatkannya karena memang barangnya mahal. Karena sesuatu tersebut memang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya pihak-pihak tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang banyak yang subhanallah tinggal di dekat majelis-majelis ilmu, bahkan mungkin tinggal di komunitas yang dikenal sebagai para penuntut ilmu, tinggal di komunitas kompleks yang dikenal sebagai para penuntut ilmu. Tapi tidak 100% mereka yang tinggal di komunitas tersebut memiliki keseriusan terhadap agama Islam. Terkadang diadakan suatu majelis ta'lim, seandainya khusus laki-laki, masa bodoh, tidak mau menghadirinya. Terkadang dibuat majelis ta'lim yang dikhususkan untuk para ummahat, para ibu-ibu. Dia mengetahui, dia mendengar, tapi masa bodoh, enggan untuk menghadirinya. Itulah menjadikan kenapa hidayah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita itu memiliki perhatian terhadap Islam, itu sesuatu yang besar, mahal, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fashkurullaha ala hadhihi an-ni'mah. Ayuhal ibadallah, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum laki-laki maupun wanita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan ini. Ini semua bukan karena jerih payah kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecerdasan kita atau yang lainnya, bukan. Semata-mata itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga maha mampu untuk mengambil kembali dan mencabut kembali hidayah tersebut dari hati-hati yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memandang tidak pantas orang ini mendapatkan hidayah ini, maka Allah akan mencabutnya. Dan kita tidak ingin kita ini di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lihat sebagai orang yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah ini. Karena mungkin kita tidak perhatian terhadap ilmu, atau kita tidak memiliki keseriusan terhadap ilmu, atau mungkin karena banyaknya dosa yang telah kita perbuat sehingga kita dicap oleh Allah sebagai hamba yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah ini, sehingga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya sekedar atributnya sebagai atribut orang yang perhatian terhadap syariat Islam, namun ternyata di dalam hatinya realita kenyataan amaliyahnya sama sekali tidak mencerminkan bahwasanya dirinya itu sebagai orang yang perhatian terhadap ilmu syariat Islam. Sehingga masyarakat muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, sebagai hadis, sebagai penggugah untuk kita semuanya, sekaligus menyadarkan kita semuanya atas besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Dan tentunya kita tidak akan berhenti untuk meminta dan memohon kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala justru memberikan kepada kita istiqamah, kokoh di dalam memperhatikan syariat-syariat Islam sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita semuanya. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini baru satu hadis yang menyebutkan tentang kemuliaan belajar agama Islam. Dari sekian banyak hadis, di antara hadis yang lainnya pula yang menyebutkan tentang kemuliaan belajar agama Islam, hadis yang mungkin, yang juga mungkin kita sudah menghafalnya karena seringnya kita membaca dan menyebutkan hadis tersebut, yaitu hadis dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Kalau mungkin kita ditanya, sudah pernah mendengar hadis ini? Pasti jawaban kita akan menjawab sering. Ya, karena memang sering. Seringnya bukan karena apa, seringnya karena mengingat mulianya apa yang terkandung di dalam hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang artinya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, menempuh suatu jalan untuk mencari dan mendapatkan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah jalannya untuk menuju syurga. Ini kalau kita mendengar secara makna saja sudah subhanallah besarnya kemuliaan ilmu. Kenapa demikian? Disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan di dalam belajar agama Islam itu dengan surga Allah. Ketika seseorang melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya apa? Artinya yaitu tatkala seorang hamba melakukan perjalanan untuk belajar agama Islam, maka Allah akan membalas kebaikan tersebut dengan membimbingnya, akan memberikan arahan untuk dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing dan memberikan hidayah kepada dia untuk melakukan suatu sesuatu yang menghantarkan dia masuk ke dalam surga. Untuk masuk ke dalam surga, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tidak seperti kita mau masuk ke dalam mall, ke dalam taman-taman bunga, bukan. Untuk masuk ke dalam surga itu butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa ditempuh dengan jerih upaya kita sendiri, tidak akan bisa, tidak akan mampu. Surga Allah subhanahu wa ta'ala itu mahal. Adapun amalan-amalan yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, yang menurut kita mungkin sudah banyak, itu belum tentu bisa untuk membeli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan para hambanya ke dalam surga? Semua itu karena rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau ditimbang, kalau mau ditukar dengan amalan soleh yang kita kerjakan, demi Allah tidak akan bisa untuk menimbangi, tidak akan bisa untuk membayar harga mahalnya surga. Namun semua itu merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bersyukur ketika seseorang memang sudah diklaim, sudah diberikan kabar gembira oleh Allah, akan dibimbing, langkahnya itu akan diarahkan, hatinya itu akan diberikan hidayah untuk melakukan perkara-perkara yang akan menghantarkan dia ke dalam syurga, maka itu merupakan bushro, kabar gembira, bahwasanya dia akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam syurga. Dan itu diantara perkara yang akan mendatangkan bimbingan Allah dan juga mendatangkan petunjuk Allah untuk mengarahkan kita di dalam melakukan perkara-perkara yang akan menghantarkan kita ke dalam syurga. Di antaranya adalah dengan kita belajar agama Islam. Sehingga belajar agama Islam bukan merupakan sesuatu yang akan menjadikan kita itu mundur ke belakang. Belajar agama Islam bukan menjadikan kita sebagai orang yang kemudian menjadikan kita sebagai orang ketinggalan zaman. Lah. Kita tidak peduli dengan dunia. Kita akan mencari sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari urusan dunia. Kalau kita mendapatkan sedikit, alhamdulillah, kita merasa cukup dengan pemberian Allah. Kalau kita mendapatkan lebih, walhamdulillah, ketika ada yang sisa, kita sedekahkan untuk orang lain. Namun kalau dalam urusan din, dalam urusan syurga, jangan hati-hati. Jangan meremehkan. Harus dibutuhkan keseriusan. Harus dibutuhkan ajud, kesungguh-sungguhan, semangat, antusias yang tinggi. Jangan kemudian berdoanya dengan doa yang khusyuk, doanya Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga firdaus. Tapi keserihannya dipenuhi dengan kemaksiatan, perbuatan dosa. Keserihannya disebutkan dengan perkara yang sia-sia. Untuk belajar agama Islam enggan. Untuk duduk di dalam majelis ilmu masa bodoh. Ini namanya berupaya untuk mengarungi, menaiki apa? Bahtera kapal namun di daratan. Mau naik kapal di daratan, ya mana bisa? Kapal itu harus berlayarnya itu di lautan, di sungai, di perairan. Semua itu berjalan dengan jalannya masing-masing, ditempuh dengan jalurnya. Jangan paksakan Anda berlayar di daratan, di atas gunung. Tidak akan bisa. Semua harus ditempuh dengan jalannya. Ketika engkau memang berharap untuk masuk ke dalam syurga, meminta kepada Allah dengan syurga yang tinggi, syurga Firdaus, maka tempuh dengan jalan-jalannya. Di antaranya adalah dengan belajar agama Islam. Allah akan mudahkan kita jalan menuju syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari dan mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Para ulama mereka menyebutkan, menjelaskan, menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu ini memiliki dua makna. Menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu ini memiliki dua makna. Makna secara maknawi dan makna secara hissi. Ada dua penafsiran. Yang kedua-duanya itu masuk di dalam hadis tersebut dan dicakup pula dalam hadis tersebut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu dengan cara membaca, menghafal, menulis, memurojaah, mengulang-ulang pelajaran. Memurojaah. Ini semua juga masuk dalam kategori jalan mendapatkan ilmu. Meskipun dia di rumah, meskipun hanya berjalan sebentar, meskipun hanya ke masjid, mungkin belum waktunya ta'lim, dia belajar membuka buku, membuka kitab untuk belajar agama. Semua itu masuk dalam kategori perjalanan untuk mendapatkan ilmu. menghafal, dia buka hadis, oh hadis ini ringan, dihafal, diamalkan. Ketika duduk bermajelis taklim, dia bawa buku, bawa pulpen, dicatat apa yang mungkin bagi dia untuk bisa dicatat dari faedah, dia catat. Ini semua merupakan jalan untuk mendapatkan ilmu. Tulis pelajaran-pelajarannya. Ya, dia menulis karena memang dia menyadari dirinya itu bukan seperti Al-Imam Bukhari. Kalau Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika taklim itu tidak pernah bawa buku. Tidak pernah menulis Al-Imam Bukhari. Tapi beliau merekam. Merekamnya itu bukan pakai HP, bukan pakai MP3 atau MP4, enggak ada. Tapi beliau merekamnya pakai otak. Pakai hafalan. Teman-temannya semuanya, teman-temannya Imam Bukhari yang lainnya sibuk dengan menulis hadis yang disampaikan oleh gurunya, Al-Imam Bukhari hanya mendengar. Mendengar. Sampai kemudian taklim selesai, baru kemudian Imam Bukhari duduk di sudut masjid menyalin apa yang beliau hafal tadi. Ditulis. Ketika beliau menulis apa yang beliau dengar hafalkan tadi di majelis taklim, itu teman-temannya yang tadi nyatat itu pada berkumpul di samping Imam Bukhari minta dikoreksi, ini catatan saya benar atau enggak ini. Padahal mereka ini yang tadi nyatat di majelis Imam Bukhari tidak mencatat. Tapi karena kuatnya hafalan yang dimiliki oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau mampu menghafal seluruh apa yang beliau dengar dari gurunya seperti komputer. Ini kalau Imam Bukhari loh. Nah, ya secara tidak langsung kalau yang belajar taklim kemudian tidak membawa buku, tidak membawa pulpen padahal dia bisa menulis, ya secara tidak langsung mungkin dia menganggap dirinya seperti Al-Imam Bukhari. Meskipun ya enggak. Tapi maksudnya apa? Bahwasannya di dalam belajar itu harus ada upaya menulis, ya kan, mencatat. Ya satu faedah dia catat, alhamdulillah upayanya dia mencatat itu akan diberikan pahala oleh Allah. Dia berangkat menghadiri majelis taklim sudah dapat pahala, duduk mendengarkan dapat pahala, ditambah lagi dia menulis dapat pahala, semua apa yang dia lakukan di dalam majelis ilmu akan dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena mengingat kita ini bukan seperti Al-Imam Bukhari, kita ini sering lupa. Ya kan? Sehingga ilmu yang kita dapatkan, faedah yang mungkin kita dengarkan itu bukan sekedar faedah yang lewat. Agar nasihat yang kita dengarkan itu tidak seperti nasihat yang lewat. Pulang masih ingat, 2 hari, 3 hari lupa. Ketika diberikan nasihat 1 hari, 2 hari sadar, 3 hari, 4 hari kemudian lupa lagi dengan nasihat tersebut. Tapi dengan catatan kemudian di murojaah, masya Allah itu akan mengingatkan kita semuanya. Ada seorang syair yang mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduha. Ilmu itu seperti ibaratnya hewan buruan. Hewan buruan. Sedangkan menulis itu ibaratnya tali untuk mengikat hewan buruan tersebut. Kemudian tukang syair tersebut mengatakan, faminal hamaqati antasida ghazalatan, termasuk di antara yakni hamaqah. Hamaqah itu kebodohan. Sebenarnya bukan bodoh, lebih parah dari kebodohan. Ahmaq. Kalau bahasa kasarnya itu afan, bahasa kasarnya itu tolol. Termasuk dari kebodohan ketika engkau berburu mendapatkan satu ekor rusa, tapi engkau tidak mengikatnya dan membiarkannya itu lepas begitu saja. Sudah capek-capek berburu, ditangkap tapi tidak diikat. Itu kira-kira orangnya gimana itu? Makanya tukang syair mengatakan minal hamaqah, termasuk dari kebodohan. sudah bersusah payah berburu mendapatkan satu ekor rusa, bukannya diikat dengan kuat tapi dibiarkan lepas begitu saja, ditaruh dan ditangkap, tak taruh sini ya, di bawah pohon, tapi tidak diikat, ya lari lagi dia. Demikian pula ilmu. Ilmu itu ibaratnya rusa tadi. Sudah susah payah kita mendatangi majelis ilmu, letih, duduk, kaki kadang semutan, iya kan? Sudah mendapatkan faedah tapi tidak ditulis, tidak diikat, ya akhirnya hilang begitu saja, ibaratnya berburu rusa dibiarkan dan tidak diikat. Nah, sehingga menulis, menghafal ini termasuk diantara jalan untuk mendapatkan ilmu. Ini makna yang pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Jalan menuju ilmu dengan makna dia menulis, menghafal, memurojaah, mendengarkan, duduk majelis ta'lim. Atau dengan makna yang kedua, yaitu makna secara hissi, dia ini dia melakukan perjalanan safar. Mungkin ya tidak harus safar, dari rumahnya ke majelis ta'lim membutuhkan perjalanan. Dia antar suami, ya enggak ada suami, ya akhirnya dia merelakan diri berjalan kaki. Nah, itu termasuk perjalanan. Atau mungkin yang jauh, putra-putri kita mengadakan perjalanan safar, putra kita berkeluar kampung menuju wilayah lain, putri kita keluar ditemani oleh ayahnya ke tempat lain, luar daerah, melakukan perjalanan panjang. Itu juga termasuk menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu. Sehingga sungguh mulianya kalau seandainya seorang hamba dia sudah dari rumah keluar melakukan perjalanan, nah itu sudah masuk dalam kategori jalan menuju mendapatkan ilmu. Sampai majelis dia pun membuka buku tulisnya, mempersiapkan pulpennya, mencatat pelajaran, mencatat faedah yang mungkin bisa dia catat di majelis tersebut, maka dia telah mengumpulkan dua makna dari jalan untuk mendapatkan ilmu. Maka ini semua apabila direalisasikan dengan ikhlas, dengan mengharap bantuan dari Allah, maka Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita amalkan ini dari belajar agama Islam selama ini dan telah yang lalu-lalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh, dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang akan memberikan manfaat kepada kita dan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya. Allahumma amin. Mungkin sampai sini dulu ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Fa insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita yang biasa kita bahas pada hari Jumat sore ba'da asar, yaitu pembacaan kitab Tanbihat ala ahkamin takhtasu bil mu'minat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.